Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana alimna tahwila wa faqihna fid din. Nas'aluka ya rabbana ilman nafi'ah wa na'udzubika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita, belajar fikih dengan fikih praktis. Kita sudah sampai kepada biasakan mencatat, mencatat yang baik, mencatat yang benar, mencatat yang rapi. Jangan mengandalkan kitabnya saja, sebab itu kitab itu terbatas yang bisa ditulis. Sementara yang dijelaskan tentu lebih luas daripada yang ditulis. Maka kalau ada anak belajar hanya mengandalkan buku, dia belum belajar yang sesungguhnya. Kalau buku tidak akan pergi kemana, karena sudah ada tulisannya. Tapi faedahnya seorang guru yang diucapkan, kadang diucapkan hari ini, tidak diucapkan di esok hari. Bahkan mungkin seorang guru menyampaikan sekali, tidak keluar lagi setelah itu. Maka pandailah untuk mencatat. Jangan mengandalkan buku-buku, ini terbatas. Yang bisa dijadikan buku fikih praktis sangat terbatas sekali. Namanya juga praktis, pendek sekali. Maka yang lebih luas adalah penjelasan-penjelasannya. Baik, kita sudah masuk rukun-rukun sholat. Ruku tanpa udzur, maka sholatnya dianggap tidak sah. Kalau syarat, sudah kita bahas pada pertanyaan, syarat adalah hal-hal yang harus dihadirkan, harus dikerjakan. Akan tapi dia bukan bagian daripada sholat. Dan jika ditinggalkan tanpa udzur, sholatnya dianggap tidak sah. Kalau rukun bagian daripada sholat, kalau syarat tidak bagian daripada sholat. Makanya rukun, kalau rukun sholat ya sujud rukuk kan bagian daripada sholat. Wajib rukuk, wajib sujud. Kalau syarat tidak bagian daripada sholat. Kalau syarat di luar, wudhu sebelum sholat. Mandi besar sebelum sholat. Mencari kiblat sebelum sholat. Baik. Kita bahas masalah rukun-rukun sholat. Rukun sholat kita bagi tiga, biar mudah untuk dihafal. Kalau terlalu banyak, 17 begitu menghafalnya kayak di awang-awang jauh. Ada tiga, rukun dibagi tiga. Rukun sholat ada tiga. Yang pertama rukun qalbi. Rukun yang sifatnya hanya di dalam hati. Rukun qalbi. Yang kedua adalah rukun qawli. Sesuatu yang diucapkan, qawl. Yang ketiga adalah rukun fi'li. Fi'il dikerjakan. Rukun fi'li. Nah, rukun qalbi yang pertama kita bahas satu demi satu. Rukun qalbi ada satu saja, yaitu rukun sesuatu yang harus kita hadirkan di hati. Rukun qalbi hanya ada satu saja, yaitu sesuatu yang harus kita hadirkan di hati, yaitu niat. Niat, sehingga dipilah-pilah ada rukun qalbi. Baru yang kedua adalah rukun qauli. Apa sih yang wajib kita baca dalam sholat kita ini? Ternyata semua dari yang kita baca dalam sholat itu tidak semuanya wajib. Kebanyakan sunnah. Selain daripada lima ini, lima berikut ini, maka itu adalah sunnah. Rukun qauli ada lima. Sesuatu yang wajib dikerjakan dan dia bagian daripada sholat yang dikerjakan dengan ucapan adalah ada lima. Rukun qauli ada lima. Yang pertama mengucapkan takbiratul ihram dibarengi dengan niat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Diucapkan dengan lisan. Yang kedua adalah membaca surat Al-Fatihah. Tapi masalah niat dulu mungkin kita sempurnakan ya. Niat itu panjang ya. Kita harus jelaskan dulu tentang niat ya. Niat itu wajibnya di dalam hati. Wajibnya niat di dalam hati. Mengucapkan niat dengan lisan adalah sunnah. Apa sih yang harus kita hadirkan saat kita niat? Lintasan apa yang harus kita hadirkan saat kita niat? Ini penjelasannya, hal-hal yang harus dihadirkan di dalam hati saat kita berniat, istilah fikihnya al-mu'tabarat fin niyati. Hal-hal yang harus dihadirkan dan dianggap di dalam niat. Apa sih yang kita hadirkan waktu niat? Nah, niat di dalam hati mengucapkan adalah sunnah. Adapun yang harus kita lintaskan di dalam niat itu apa sih? Kan kita diajari niat yang panjang, nawaitu atau usalli fardhadh dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala, panjang. Mana yang harus kita hadirkan saat kita melintaskan niat di dalam hati kita? Yang harus dihadirkan itu namanya al-mu'tabarat. Yang harus kita hadirkan dan dianggap waktu kita mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar itu adalah itu mu'tabarat. Apa saja sih yang harus kita lintaskan? Kalau sholat fardu, ada tiga hal yang harus kita lintaskan. Sholat dibagi tiga ya, sholat dibagi tiga dulu. Yang pertama sholat fardu, sholat wajib. Kemudian ada sholat sunnah rawatib. Yang ketiga sholat sunnah mutlak. Sholat fardu kita tahu semuanya. Sholat lima waktu. Nah, untuk sholat lima waktu ini apa sih yang kita hadirkan di dalam niat kita? Yang perlu dihadirkan dalam niat itu tiga. Maka jangan sampai kena was-was, bingung, menghadirkan sholli fardu dhuhri arba'a raka'ati mustaqlamaan di hati, gak bisa ketemu-temu. Hanya tiga saja yang perlu dilintaskan. Yang pertama adalah niat atau bermaksud. Bermaksud, aku mau sholat. Usalli, itu saja. Usalli, lintaskan waktu itu. Yang kedua adalah menyebut kefarduannya, karena sholatnya fardu, agar dibedakan dengan sholat yang lainnya. Yang ketiga, menyebut sholatnya, menentukan sholatnya. Duhur, misalnya. Tinggal usalli, fardu, duhri. Itu yang wajib. Yang harus dilintaskan di hati waktu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kita lintaskan waktu takbir, Allahu Akbar. Itu tiga tersebut. Salli, fardhu, duhri. Pasti aku niat fardu duhur. Adapun tambahan-tambahan niat yang selama ini kita pelajari, kita dapat dari guru-guru, itu kesunahan. Sholli fardhu dhuhri, sudah cukup. Arba raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an imahi ta'ala. Oh, Masya Allah. Itu istimewa. Tapi, kalau niat yang panjang itu untuk dihadirkan dalam takbiratul ihram akan berat. Maka, fahami mu'tabaratnya saja. Itu yang harus kita hadirkan waktu takbiratul ihram. Dan pikiran kita supaya konsen. Kita mau kemana sih? Salli aku musallat fardhu dhuhri arba'. Baru waktu Allahu Akbar dihadirkan dari muktabarat. Kalau salat fardu ada tidak? Ada niat. Disebutkan kefarduannya, ditentukan apa itu salatnya. Jangan kena was-was tah itu. Cuma lintaskan sebentar, lintas salli fardhu dhuhri. Allah. Allahu Akbar. Selesai. Baik, itu kalau salat fardu. Kalau sholatnya adalah sholat sunnah rawatib. Rawatib itu adalah yang punya waktu tertib. Sudah ditentukan waktunya. Rawatib, qabliyah, ba'diyah. Duha punya waktu yang rutin, tertib. Sholat duha. Terus apa itu? Witir. Itu rawatib. Baik sifatnya berputar mingguan, bulanan, harian, atau tahunan. Hari Raya Idul Fitri. Termasuk rawatib, karena waktunya tertentu, tertib. Nanti yang ketiga baru paham mana tertib, yang bukan murattab, yang rawatib dan murattab. Yang ketiga adalah sholat sunat mutlak. Enggak tertentu waktu. Malam habis isya kita boleh sholat, habis maghrib boleh sholat. Habis zuhur boleh sholat. Itu namanya bukan rawatib. Sholat mutlak. Nah, sekarang rawatib dulu. Sholat sunnah yang punya waktu-waktu khusus seperti qabliyah, ba'diyah, witir, hari raya, tahajud. Akan tapi dalam hal tahajud ini, tahajud bisa saja dimasukkan. Waktunya adalah setelah kita tidur malam. Sebagian memasukkan tahajud ini adalah ke rawatib, waktunya tertib. Sebagian tidak menyebut sebagai sholat yang khusus karena tahajud intinya adalah semua sholat yang dilakukan setelah lelap dalam tidur maka itu akan menjadi tahajud. Tahajud. Tahajud itu dari hajadab itu tidur. Kalau tahajud meninggalkan tidur. Tahajadab. Jadi bangun dari tidur. Sholat yang dilakukan setelah bangun dari tidur, itu namanya sholat tahajud. Jadi sholat tahajud bisa kita mengkhususkan dua rakaat. Bisa juga kita melakukan sholat ngutang sholat, atau apa saja sholat fardu, selagi kita lakukan setelah kita tertidur, maka itu kan jadi tahajud buat kita. Bagi yang punya utang sholat misalnya, jangan ragu melakukannya setelah tahajud. Di dalam niat, sholat sunnah jenis, sholat yang jenis kedua, sholat rawatib, kalau fardu harus ada tiga yang kita hadirkan. Ini dihafal luar kepala. Adapun sholat sunnah yang rawatib yang dihadirkan dua. Satu berniat atau bermaksud, yang kedua disebut sholat rawatibnya, biar dia ketuker sama yang lainnya. Sama-sama dua rakaat kan duha juga dua rakaat. Nah, ini takut ketuker, maka ditentukan. Sholid duha, dua tok, sholid duha. Sudah sah. Aku sholat duha. Kalau qabliyah dhuhr, sholli qabliyah dhuhri. Sholli qabliyah isya'i dan seterusnya. Ini adalah jenis yang kedua daripada sholat. Sholat yang ketiga adalah sholat sunnah mutlak. Yang tidak terikat dengan waktu, boleh dikerjakan kapan saja. Boleh dikerjakan kapan saja. Tidak terikat dengan waktu. Yaitu sholat yang tidak terikat dengan waktu, maka jika sholat yang dilakukan adalah sholat yang terakhir ini, yaitu sholat sunnah mutlak, yang perlu dihadirkan dalam niat, di dalam hati, adalah maksud niat. Maksud dan niat saja. Maksud atau niat saja. Maksud melakukan sholat. Jadi usolli, Allahu Akbar sudah beres. Solli, itu mutlak. Dan termasuk masuk wilayah mutlak, yang dianggap termasuk mutlak adalah sholat-sholat seperti tahiyatul masjid, sholat wudhu, istikharah, itu masuk kelas mutlak. Di catatan sini boleh sampaikan mengucapkan niat tidak harus menggunakan bahasa Arab. Mengucapkan niat tidak harus dengan bahasa Arab. Karena mungkin kalian akan menjadi guru orang-orang di kampung, kalau ngafalin bahasa Arab susah. Maka mengucapkan niat tidak harus menggunakan bahasa Arab, akan tapi menggunakan bahasa apapun yang bisa difahami. Seperti aku niat sholat fardu duhur, sah. Atau tahiyatul masjid, atau hajat, disebut saja aku niat hajat, sah. Baik. Rukun qalbi sudah selesai. Jangan sampai kena was-was, was-was itu hanya orang gila. Was-was orang gila. Istighdar niat itu dipersulit bagi dia. Yang penting ingat sholatnya, waktu kita Allahu Akbar itu sah. Sholat duhur, saya ingat saya niat sholat. Allahu Akbar, sudah sah. Cuman orang was-was bingung, Allahu Akbar, Masya Allah. Ada aneh-aneh. Was-was sholat, was-was najis, itu gila. Jangan banyak duduk dengan orang kayak begitu. Ente tersiksa sama orang kena was-was. Karena gila dia, jadi dinasihati tidak paham dia. Dia sudah ngerti, tetap saja. Gila. Dalam takbiratul ihram, tidak beres-beres. Sholat, kasihan dia. Jamaah tidak pernah dapat. Dulu kan ada satu anak laki. Ya. Tidak beres-beres. Baru nanti kalau sholat imam murukuk, baru bisa dia. Allah. Tidak jadi. Tidak jadi. Baru kalau sudah imamnya rukuk, Allahu Akbar, baru bisa. Penyakit, kasihan dia. Yang bisa menyelesaikan siapa? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri dia, harus dilawan. Kalau tidak akan menyiksa. Makanya jangan sering, kalau ada orang was-was, jangan deket-deket. Kamu tersiksa. Bapak deket, jangan deket-deket. Ngomong pun hati-hati, ente ngomong gak guna. Jelaskan gak paham-paham dia. Menggila dia. Kalau orang was-was, itu jelaskan faham, ngerti. Ya enggak ngerti. Maka Imam Ghazali paling marah dengan orang was-was. Enggak ada orang alim was-was. Ilmunya enggak berguna. Dibilang sah, ya enggak sah. Sudah wudu rapi. Enggak jadi. Kenapa? Wudhu saya belum benar. Sudah basuh aja. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Al-kabirah wala. Ada seorang kira. Belum lagi ente bakal gampang marah sama orang kena was-was itu. Dan dosa ini, nyeksa orang itu, orang was-was. Jangan sering duduk sama orang was-was. Nah, di pondok sini anak-anak yang kena was-was itu diancam aja sudah. Dan memang harus begitu biar sembuh dia. Kalau anda mau wudhu, bolak-balik siapin rotan. Takbir ikhram, anak saya. Takbir ikhram, siapin rotan. Kalau takbirnya enggak sekali, langsung rotan. Yes, gitu. Udah sembuh. Oh, enggak beres-beres. Was-was takbiratul ikhram ini banyak sekali gara-gara istishabun niyati ini. Dilembuti enggak bisa orang itu. Orang was-was itu. Kasari. Baru tadi sadar, oh ya memang enggak boleh. Sudah, enggak boleh. Wudhu, selesai. Jangan butuh lagi ya mas. Kamar mandi 2 menit. Hah. Kalau tidak dibegitu kan seperti orang diobati itu kan dioperasi segala macam. Kalau tidak gitu nggak jadi dia. Dituruti itu tambah jadi dia. Ditunggu ya masya Allah ya Allah tambah ada karu-karuan. Mengobati kok. Nanti kalau sudah sembuh baru aman dia. Jangan ada was-was di sini ya. Was-was ikat ya. Ada was-was ikat ya. Wudhu dengan Allah kayaknya khusyuk, enggak khusyuk dia. Jangan aja saya tegaskan bab takbiratul ihram, banyak orang was-was takbiratul ihram di sini dan was-was yang lainnya. Dia kayaknya khusyuk dengan Allah, enggak. Itu setannya sudah berhasil. Sudah dalam sholat ingat wudhunya di kamar mandi. Dikasih jatah kalau ada anak berobat, anak santri, santri putra waktu itu tak suruh ngerasi sembuh. Kemarin ada lagi yang berobat dari mana belum berobat karena waktunya cuma beda 1 bulan. Paling tidak 6 bulan harus selesai itu. Harus normal. Dan was-was itu berkembang, bahaya sekali was-was itu. Nanti masuk was-was akidah. Kalau wudhu, Allah, wudhu mau dua kali langsung ceder, cukup. Yang melihat aku sudah basah, wajahmu sudah kau baca. Sudah kau basuh. Sholat, was-was. Ngajari orang was-was, satu orang lebih repot daripada 100 orang. Menyita waktu. Menyita waktu. Nah, jangan sampai ada santri yang kena was-was di sini. Kalau urusan najis nanti tak beresin dengan madhab lain beres. Dan dengar dong, percaya. Kalau tak percaya jangan belajar di sini. Kalau tak percaya dengan gurunya jangan belajar di sini. Karena mau diobati. Na'udzubillah, was-was, kesian. Katanya ada setannya, setan walahan atau dari mana riwayat itu. Yang jelas ya sudah kayak karena ya orang kayak orang gila. Gimana enggak dibilang gila? Oh, sudah wudu dia belum wudu. Oh, sudah enggak ada najis dia bilang nah. Dipikir berarti orang kalau menurut dia najis ini kena najis semuanya. Ini kan gila. Orang nyantai sholat, sahabat Nabi nyantai sholat, ulama biasa, dia bilang najis. Tidak sah takbirnya. Dia ini orang gila dia. Ayo, kalau ada anak was-was, sudah. Ini tegesi keras. Pengurus-pengurus yang keras. Karena biar cepat sembuh ya. Namanya ngobati kadang-kadang gak begitu. Sombong. Orang sakit dioperasi, kan begitu. Nakal di rotan, kan begitu sih biasa itu. Cukup, insyaAllah, masalah ini. Rukun qawli. Sebenarnya niatnya beres ya. Kenapa Buya tekan ke masa was-was, ada orang was-was dalam niat. Dalam mazhab Syafi'i harus ada istishab di dalam takbiratul ihram. Itu harus ada niatnya. Mazhab lain ada, tapi niat tetap ada, hanya bedanya niat tidak harus bersama takbiratul ihram. Seperti itu. Baik, rukun qauli. Ya, dengar yang merasa was-was sembuh. Yang merasa was-was jangan jadi gila terus. Kata Imam Ghazali tidak ada orang alim yang was-was. Sebab kalau was-was berarti tidak alim lagi. Bahkan tidak alimnya itu keterlaluan. Orang enggak punya itu kan namanya fakir, ya enggak? Betul? Orang enggak punya karena apa? Tapi yang lebih parah lagi sudah punya tapi kayak orang fakir. Nah, orang was-was itu apa? Sudah punya ilmu kena was-was, ini lebih parah lagi. Kalau orang dia salah karena memang dia tidak punya ilmu, dia punya ilmunya tapi was-was itu tambah apa? Astagfirullah. Ini kalau sudah ada orang kena was-was begitu, waduh, jangan dibawa orang gila ke sini, pusing saya. Ngomong enggak paham, dia jelas supaya dikasih. Inti gini ya, ngerti? Ngerti. Besok tanya lagi sama. Sama pertanyaannya. Takbirnya begini caranya, ngerti? Bisa, bisa. Besok tanya lagi, salah. Ajib. Coba aja kalau perhatikan anak was-was begitu. Ngomong dia gila. Dia lihat sama... Kalau sudah was-was, mulai dari was-was takbir itu. Was-was takbir hubungannya sama dengan nanti was-was najis. Sama keluarganya enggak bisa baik, sama temannya juga enggak baik. Siapapun enggak baik. Ada nanti was-was najis. Was-was akidah, na'udzubillah. Baik, kita tinggalkan orang was-was dah, biar pergi. Biar sembuh atau pergi ini was-was. Repot was-was. Ngabisin waktu, lihat. Di sini aja ngabisin waktu ngomongin was-was. Udah 15 menit ngomongin was-was. Orang was-was memang ngerepoti orang was-was itu. Rukun qauli. Bacaan yang wajib di dalam sholat. A. Takbiratul ihram. Membaca takbir. Allahu Akbar. yang wajib dibaca. Dibarengi dengan lintasan niat, enggak usah kenceng-kenceng lintasan niat, yang penting kamu ingat tadi Allahu Akbar. Yang kedua, membaca surat Al-Fatihah. Jadi niatnya tadi dilintaskan adalah ini hanya tambahan kamu ke Buya tambah di catatan kaki cara membaca surat Al-Fatihah itu ada al-faslu khairun minal wasli. Fasl itu adalah membaca seayat-seayat itu lebih bagus daripada disarat langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu namanya wasal. Tapi lebih bagus al-faslu, satu ayat satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Satu nafas. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selesai. Jangan di kalau dia besar, cuman ini lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Boleh. Cuman kita beri yang terbaik. Al-faslu. Lebih baik daripada wasl. Nah, ini surat Al-Fatihah. Maka ini semacam kesimpulan. Bagi siapapun yang membaca surat Al-Fatihah tidak sempurna, padahal dia mampu, maka sholatnya tidak sah. Oleh karena itu, atau oleh sebab itu, jika kita membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat tanpa membaca basmalah, maka sholat kita tidak sah. Begitulah fikihnya dalam mazhab Syafi'i. Bagi yang tidak menghafal surat Al-Fatihah secara keseluruhannya, maka dia mengulang. Ini perlu ditambahkan ya. Baik yang tidak bisa menghafal, bisa membaca dengan membawa tulisan. Tulis. Berarti ini yang ketiga. Yang keempat jadi lima nanti. Bisa membawa tulisan. Tulisan. Jika tidak bisa membaca Arab juga, kan bisa jadi tulisan Arab gak bisa. Maka bagi yang tidak hafal sama sekali, maka bisa diganti dengan terjemahannya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji Allah penguasa semesta alam yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, pembisanya gitu, sah. Jika terjemahan tidak bisa, ini harus ada urutannya. Jika editor, jika terjemahan pun tidak bisa, maka dia bisa diganti dengan surat apapun yang ia hafal. Dia dahulukan Al-Qur'annya. Bagi yang juga tidak menghafal surat selain Al-Fatihah, maka diganti dengan zikir apapun yang ia hafal. Urutannya. Mengulang-ulang Fatihah, karena dia hafalnya Fatihah tidak sempurna. Yang kedua adalah membaca terjemahan Fatihah. Yang ketiga membaca surat lain daripada surat Al-Fatihah. Yang keempat adalah membaca zikir apapun. Dan jika zikir apapun tidak ada yang hafal, waduh. Ditanya, kamu hafal zikir? Enggak bisa hafal. Apa saja? La ilaha illallah enggak hafal. La ilaha illallah saya enggak hafal. Barusan ngomong dia. Oh, itu. Masa zikir la ilaha illallah. Oke lah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu zikir. sepanjang waktu Al-Fatihah. Jadi diperkirakan baca la ilallahnya adalah sepanjang durasi atau waktu untuk baca Fatihah, sepanjang Fatihah. Selesai. Itu Al-Fatihah. Rukun yang kedua dari rukun qauli adalah membaca surat Al-Fatihah. Adapun doa iftitah kabira walhamdulillahi katsira ta Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Yang hafal ini atau tahya apa kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bikrata wa asila. Itu sunnah. Sunnah. Tasyahud akhir. Bagi yang tidak membaca tasyahud akhir, boleh diganti dengan zikir. Bagi yang tidak bisa membaca tasyahud akhir, bisa diganti dengan zikir. Urutannya, sebenarnya urutannya kurang lebih seperti tadi itu. At-tahiyatu lillahi. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu asli wajibnya. Cuman ada gabungan daripada riwayat-riwayat menjadi tahiyat yang selama ini kita baca itu di luar sempurna, lebih dari sempurna, ada tambahannya sudah. At-tahiyatul mubarakatus shalawat tasyahud. Kan ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, bagi yang belum hafal tasyahud, maka wajib membaca apa saja yang ia hafal dari zikir atau surah. Jika zikir apapun tidak ada yang hafal, maka cukup diam dalam duduk. Diam dok dalam duduk. D. Salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling sedikitnya yang wajib adalah Allahumma salli ala Muhammad. Untuk sempurna Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai ungkapan tata krama, jangan sebut nama Nabi, langsung Nabi. Sebut gelar kemuliaannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dihimbau pun sudah berselawat kepada Nabi, tolonglah keluarganya juga dibawa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali keluarganya Sayyidina Muhammad. Adapun bacaan salawat yang sempurna adalah salawat Ibrahimiyah. Salawat terbagus, tidak ada yang mengalahkan salat ini. Kita dengar keutamaan salat nariyah, kita dengar keutamaan salawat-salawat, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan salawat ini. Karena salawat ini yang membuat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Untuk tim bisa diterjemahkan sepertinya kalau gini. Karena biar sempurna, jadikan paduan untuk orang-orang awam mudah nanti. Kemudian yang keberapa? Lima. Yang kelima adalah mengucapkan salam wajib. Yang pertama, mengucap salam minimalnya adalah assalamualaikum. Enggak pakai noleh sah. Assalamualaikum, cuma noleh adalah sunnah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalam sudah mulai. Assalamualaikum ya, ngadep. Assalamualaikum. Sempurna assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sambil menengok ke kanan dan hanya wajib sekali saja, yaitu ke kanan. Sedangkan salam kedua yaitu ke kiri adalah sunnah. Salam wajibnya hanya sekali ke kanan, ke kiri adalah sunnah. Akan tapi, apa ini? Akan tapi sebelum itu kita batal untuk maka surat kita batal atau haram. Ini seharusnya tidak situ. Sedangkan salam yang kedua adalah sunnah. Itu sendiri keluarkan tidak begitu. Jika seandainya, makanya kalau seandainya, ini apa catatan kakinya? Jika kita melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, maka hal tersebut hukumnya haram dan tidak membatalkan sholat. Jika kita melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, apa ini? Salah ini. Jika kita melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, maka hal tersebut hukumnya jika kita melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, ada tambahnya di antara salam yang pertama dan salam yang kedua. Maksudnya wajib yang wajib salamnya kan assalamualaikum, ada kurang ini, enggak ada keterangan. Membatalkan sholat di antara, jadi misalnya apa? Kita assalamualaikum, mau salam yang kedua, assalamualaikum. Ini kan masih dalam rentetan sholat. Salam pertama dan kedua masih dalam rentetan sholat. Cuman salam yang kedua digelari sunnah. Makanya kalau kita masih assalamualaikum yang pertama, tiba-tiba kok batal kita buang angin misalnya. Maka dalam hal ini ulama mengatakan, sebagian mengatakan, oh batal. Kenapa? Kamu masih di dalam sholat melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Yang lain lagi mengatakan ini adalah haram, yang jelas haram. Tahu masih dalam sholat, tiba-tiba langsung buang angin. Assalamualaikum. Kecuali dia itu memang karena mendesak perutnya sakit, dia salamnya niat sekali. Assalamualaikum. Buang angin langsung, gak apa-apa. Yang menjadi haram adalah, di saat dia salam yang pertama, kemudian ada maksud untuk salam yang kedua, berarti dia belum keluar dari sholat. Kemudian dia di tengah-tengah ini melakukan sesuatu yang batalkan sholat, hukumnya haram. Bahkan sebagian yang mengatakan sampai batal. Jelas ya? Jadi kalau kamu niat dua kali, hati-hati, harus tetap jaga wudunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Seperti itu. Ini keterangan itu. Jika kita melakukan sesuatu yang batalkan sholat di antara dua salam, maka hal tersebut hukumnya haram dan tidak membatalkan sholat. Karena kita dianggap sudah selesai dengan kewajiban sholat kita. Dan sebagian ulama mengatakan batalkan sholat karena dia dianggap masih di dalam sholat dan melakukan sesuatu yang batalkan sholat, maka dari itu hendaknya kita waspada. Ya janganlah, selesaikan dulu dah baru membatalin. Masa buang angin aja gak bisa nahan. Tiga, assalamualaikum, beres. Sampai di sini rukun qauli. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang adalah rukun fi'li. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Subuh hujan segar nih, penghapus dosa, penghapus penyakit, tambah berkah, rahmat semuanya. Allah mudahkan segala urusan, Allah angkat segala penyakit, Allah ampuni orang tua kita, guru-guru kita, ilmu kita manfaat, panjang umur, sehat afiat, husnul khotimah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.